Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila umidin. Permisa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi keberkahan dalam segala nikmat dan juga usaha yang antum lakukan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan pada umur, harta, keluarga dan segala yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang penuh mulia ini, yang berkah ini, yaitu hari Jumat. Rasul kita SAW memotivasi umatnya di hari yang dimana beliau sebutkan bahwa sebaik-baik hari dalam seminggu adalah hari Jumat. Kemudian beliau menganjurkan agar umatnya memperbanyak mengucapkan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam topik membahas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang pandangan atau sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Syiah Rafidah. Ya, kaum Syiah Rafidah atau kaum Syiah Isna Asyariyah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan dalam beberapa pertemuan kita tentang pandangan dan sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap kaum Khawarij. Sekarang bagaimana pula sikap dan pandangan beliau terhadap kaum Syiah Rafidah atau Syiah Isna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau kena juga Syiah Al-Imamiyah. Kenapa kita membahas masalah ini? Karena mulainya Syiah timbul dalam bentuk pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menjauhi pemahaman para sahabat, ya, telah muncul di zaman Khalifah Ali bin Thalib secara bentuk firqah. Bukan sekadar fikrah. Fikrah yang dimulai timbul di masa Khalifah Utsman bin Affan, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah dan berlanjut berkembang fikiran pemikiran-pemikiran itu sampai Khalifah Ali bin Thalib, ya, dan terus berkembang sampai hari ini. Pemikiran-pemikiran mereka semakin menjauhi akidah dan pemahaman Islam yang dipahami oleh para sahabat. Maka oleh sebab itu kita perlu mengerti, karena banyak sekali sebagian kaum muslimin yang terprovokasi atau tertipu dengan slogan-slogan yang mereka sebarkan, bahwa mereka adalah pembela Al-Bait, mereka adalah pencinta Al-Bait, mereka adalah orang yang membela hak-hak Al-Bait dan seterusnya. Maka kita akan melihat bagaimana pandangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap mereka. Demikian pula kita perlu menjelaskan pengertian Syiah, ya, dalam sepanjang sejarah atau perkembangan pemikirannya atau perkembangan dari istilah Syiah dalam secara makna dan konteksnya bagaimana pula. Sebab akhir-akhir ini banyak orang yang rancu dalam memahami istilah ini. Maka oleh sebab itu perlu kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Syiah dan apa pula yang dimaksud dengan Syiah Isna Asyariyah atau Ja'fariyah atau Syiah Imamiyah atau yang lebih dikenal juga Syiah Rafidah atau kaum Rafidah. Kita akan jelaskan dulu definisi Syiah secara bahasa, kemudian secara istilah, kemudian kita akan masuk dengan definisi Ar-Rafidah secara bahasa dan juga secara istilah. Syiah secara bahasa etimologi artinya adalah yaitu pembela, penolong, ya, pembela dan penolong. Adapun secara istilah, nah, dalam istilah, pemahaman istilah ini sesuai dengan perkembangan zaman. Di masa Ali bin Abi Thalib atau di masa Khalifah Utsman bin Affan, kata-kata Syiah itu disebutkan atau digunakan untuk orang yang mengatakan Ali yang lebih afdol atau pendapat yang mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman dari sisi disebut kemuliaan, ya, bukan dari sisi kekhalifahan. Adapun sisi kekhalifahan, semua mengakui bahwa Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun mereka berpendapat Ali lebih afdol daripada Utsman. Ini dahulu kalimat Syiah yang dikenal dalam sejarah, ya. Oleh sebab itu sebagian ulama menyebut orang-orang berpendapat Ali lebih afdol daripada Utsman itu adalah disebut Syi'i, ya. Karena dari pendapatnya itulah, ya, ulama memberikan pembedaan dari sisi makna, mana orang yang mengatakan Utsman lebih afdol disebut Utsmani, orang yang mengatakan Ali lebih afdol daripada Utsman adalah Syi'i. Disinilah kita dapati di dalam terjemahan-terjemahan para ulama, para rawi hadis, jika hadis-hadisnya diterima oleh para ulama, adalah mereka-mereka yang berpandang demikian. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Akhir-akhir ini ada orang berusaha membenarkan, mencari pembenaran terhadap keyakinan-keyakinan Syiah Rafidah dengan mengatakan bahwa Syiah Rafidah tidak dicela oleh para ulama-ulama dahulu, termasuk para-para tabi'in atau ba'at tabi'in tidak menyalahkan. Buktinya kenapa? Karena dalam terjemah, di dalam biografi mereka, para penulis biografi mereka menyebut mereka itu sebagai Syiah. Padahal Syiah menurut pengertian saat itu bukan Syiah yang ada keyakinan pada hari ini. Ya, bukan Syiah mengatakan Al-Quran itu tidak asli, atau Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, atau Syiah yang mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman adalah kafir, atau Syiah mengatakan adanya Imam Mahdi yang bersembunyi sekarang di gua Samura, atau Syiah yang mengatakan bahwa umpamanya bahwa Ahlul Bait setelah keluar Imam Mahdi akan kembali ke dunia, ini disebut akidah rajaah. Bukanlah Syiah meyakini taqiyah. Kemudian bukan pula Syiah meyakini al-bada, dan sekian banyak keyakinan-keyakinan ini tidak pernah diyakini oleh para ulama yang memang di dalam biografi mereka dahulu di masa tabi'in atau ba'd tabi'in disebut dalam terjemah mereka adalah Syiah. Maka ada sebagian orang mencoba mengkaburkan masalah ini, ya, sehingga sebagian daripada nanti peneliti dari sebagian mahasiswa yang tidak memahami ataupun para akademisi yang tidak mengerti hal ini menganggap, ya, bahwa Syiah itu diterima. Syiah itu ada dalam rawinya, pada di antara mereka ada yang perawikan Sahih Bukhari. Padahal yang dimaksud di dalam terjemahan kitab-kitab hadis dahulu, ya, itu Syiah yang berpandangan mengatakan Ali lebih mulia, lebih afdol dari apa namanya, lebih tinggi keutamanya daripada Utsman. Itu cuma sampai di situ saja, tidak ada keyakinan-keyakinan embel-embel lain. Nah, buktinya para ulama hadis mengatakan orang Syiah yang berikutnya terindikasi pembohong disebut dengan akidah taqiyah, ya, mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, itu tidak diterima lagi para ulama karena syarat menerima dan riwayat ahli bid'ah jelas sekali oleh para ulama kita diberikan syarat. Sedangkan orang mengatakan Ali lebih afdol, lebih mulia daripada kedudukannya daripada Utsman, itu tidak dikatakan itu perkataan bid'ah oleh ulama kita. Maka oleh sebab itu riwayat-riwayat mereka diterima, karena ulama yang mendapat demikian melihat kedekatan Ali dengan Rasulullah SAW, kemudian yang pertama juga mau Islam, keutamaan-keutamaan juga banyak, gitu ya. Jadi sebetulnya yang istilah Syiah di sebelumnya itu, di awal-awal muncul istilah Syiah itu, maknanya seperti ini, bukan seperti yang ada keyakinan hari ini. Nah, oleh sebab itu jangan dijadikan alasan, ya, oleh orang-orang, oh kenapa kita harus mencela Syiah, kenapa kita menjalankan Syiah, kan juga ulama-ulama dulu tidak menyalahkan, tidak mencela. Nanti kita akan lihatkan bahwa ulama dahulu yang keyakinan mereka keyakinan ini dicela. Maka oleh sebab itu kita akan sebutkan nanti ungkapan Ali kepada orang mengatakan bahwa Ali lebih afdal daripada Umar, ataupun Ali yang mereka yakini sebagai Tuhan, dan Ali dikatakan oleh mereka setelah meninggal tidak akan pernah seperti keyakinan Abdullah bin Sabah, ya, bahwa mereka tidak percaya Ali telah dibunuh, bahkan dia akan tetap hidup dan seterusnya. Banyak keyakinan yang mereka miliki, dan bagaimana pandangan Ali terhadap mereka, justru Ali memberikan sikap tegas kepada mereka. Nah, ini yang ingin kita jelaskan, bahwa ini membuktikan bahwa Ali tidak sedikit pun membenarkan akidah-akidah penyimpang Syiah hari ini. Bukti penyimpang-penyimpang itu pernah didengar oleh Ali bin Abi Thalib dan diberikan hukuman yang sangat tegas dan keras kepada mereka. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Ini demi menyelamatkan, ya, kaum muslimin dari tipu Syiah, daripada pembelokan data dan fakta oleh mereka, ya, penipuan-penipuan data dan fakta. Kemudian juga mereka selalu menggunakan slogan-slogan mereka sebagai orang pembela Ahlul Bait. Padahal Ahlul Bait tidak ada satupun yang berkeyakinan seperti keyakinan mereka, ya, yang Syiah pada hari ini yang kita maksud. Nah, jadi perkembangan keyakinan Syiah begitu. Nah, kemudian pertama ayat berlanjut lagi di masa Ali, ada lagi kelompok yang mengatakan Ali lebih afdol daripada apa? Abu Bakar dan Umar. Ali lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar. Inilah mereka yang disikapi oleh Ali radhiyallahu anhu. Ya, nah ini di antara mana Syiah, perkembangan dari pengertian Syiah tadi. Nah, ini tidak dibenarkan oleh para ulama kita, dan ini dikatakan oleh ulama kita adalah pandangan yang sesat, pandangan yang salah, karena Ali sendiri yang menyalahkan paham itu. Bahkan Ali mengatakan man faddalani ala Abi Bakar wa Umar jallathu haddal muftari. Orang yang mengatakan aku ini lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, kata Ali bin Thalib, karena ketika ada kelompok masyarakat atau komunitas masyarakat yang berpandangan demikian, Ali berkhutbah menyampaikan dalam ceramahnya di Masjid Kufah saat itu, mengatakan siapa yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar Umar, aku akan cambuk dengan hukuman orang yang pembohong, kata Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu, ya, karena keutamaan Abu Bakar Umar, ya, itu sudah ijma para sahabat, ya. Bahkan Ali radhiyallahu anhu pun ditanya oleh anaknya, ya, Muhammad al-Hanafiyah, jelas sekali ditanya oleh anaknya, ya abati, ditanya oleh anaknya, siapa yang manusia yang lebih afdal setelah Rasulullah SAW? Ditanya, lalu Ali bertanya lagi kepada anaknya, apa awak amat taklam ya bunaya, oh ya bni, apakah engkau tidak tahu anakku? Ya, lalu jawab anaknya, ya belum. Lalu jawab Abu Bakar. Kemudian dikatakan lagi, summa man? Summa Umar, kata Ali. Kemudian anaknya mengatakan, aku takut kalau seandainya dia akan jawab Utsman. Nah, ini berarti di masa sahabat pun sudah terkenal bahwa ada perbedaan pendapat, ada sebagian mengatakan Utsman lebih afdal daripada Ali. Kemudian antah, kata anaknya, kemudian engkau wahai ayahku, tidak, saya ini hanya salah seorang dari kaum muslimin biasa. Ini jawaban Ali radhiyallahu anhu tawadhu'nya. Kemudian juga ada hadis Ibn Umar menyebutkan kunna nufadil, ya, wa Nabi SAW hayy, kami mengatakan membanding-bandingkan keutamaan sahabat dan Nabi SAW masih hidup. Naqulu Abu Bakar thumma Umar, ya, yang lebih afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar, ya. Kemudian tentang keafdalan Utsman dari Ali, ini adalah pendapatnya para mayoritas para sahabat yang senior. Karena itulah Abdurrahman bin Auf ketika memilih Utsman sebagai khalifah, ya, di mana Umar bin Khattab ketika telah meninggal mewasiatkan kepada orang anak ini untuk memilih khalifah setelah Umar. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf mencoba menjajaki pendapat para sahabat yang senior, Abdurrahman bin Auf berkata kepada Ali, aku melihat manusia tidak ada yang condong kepada selain Utsman. Jadi Utsman yang banyak prioritas pendapat. Maka oleh sebab itu salah seorang tabi'i mengatakan, siapa yang masih mengatakan Utsman lebih, Ali lebih afdal daripada Utsman, qad azra bil muhajirin wa ansar. Orang yang masih mengatakan bahwa Ali lebih afdal daripada Utsman, sungguh dia telah mencederai atau mengatakan merasa lebih pintar daripada kaum muhajirin dan ansar. Nah, inilah yang ingin kita jelaskan kepada umat, ya, permasalahan-masalahan yang selalu dijadikan oleh orang-orang Syiah untuk menarik perhatian, untuk mengajak kepada keyakinan mereka. Mereka selalu mengungkapkan pendapat-pendapat mereka yang sangat kontroversial, sehingga menyebabkan sebagian kaum muslimin tertipu dengan propaganda-propaganda yang mereka lakukan. Baik, ini yang penting kita pelajari. Nah, oleh sebab itu, kemudian merajak lagi faham Syiah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, yang nanti akan kita katakan, di mana dia mengatakan sesungguhnya setiap nabi, ya, pertama dia wa inna la radda ka al ma'ad, dia sebutkan dalil ini ketika dia Abdullah bin Sabah ini masuk Islam di masa Utsman bin Affan. Dia pergi ke Madinah, ya, mencoba menyebarkan virus-virus kesesatannya, namun diusir, kemudian pergi ke Syam, kemudian juga diusir, kemudian pergi ke Irak dan juga diusir, kemudian pergi ke Mesir, ya. Setelah dari Syam, Kufah, Basra, diusir kemudian di Mesir. Di Mesirlah banyak menyebarkan dia syubhat-syubhatnya. Di antara doktrin yang disebarkan oleh dia, oleh Abdullah bin Sabah, kepada orang-orang yang pinggiran, maksudnya yang jauh daripada ulama, yaitu tempat-tempat yang pedalaman, dia menyebarkan pemikiran di sana, mengatakan bahwa Muhammad itu, saya sungguh merasa heran, orang yang mengatakan bahwa Isa akan turun, tapi dia tidak meyakini Muhammad akan kembali ke dunia. Akan kembali ke dunia setelah meninggal. Ini enggak mungkin, kata dia. Nah, lalu dia sebutkan firman Allah, dia perintah firman Allah SWT yang tadi kita sebutkan. Ya, ini salah satu doktrin yang pertama dia katakan. Bahwa Muhammad itu tidak mati, Muhammad itu akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat. Siwanaka, kita meyakini ada orang mengatakan Isa akan turun, tapi kita tidak yakini Muhammad akan kembali ke dunia. Inilah awal datangnya akidah roji'ah. Inilah awal akidah roji'ah. Awal muncul akidah roji'ah. Kemudian, di antara doktrin lagi yang disebarkan oleh dia adalah, Ya, sesungguhnya setiap nabi itu punya wasi, punya wasiat, punya orang diwasiatkan sebagai penggantinya. Makanya dikatakan sebagaimana Yusha bin Nun pengganti wasiat dari Musa, demikian pula lah Ali adalah orang yang menerima wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Ini dia kering disebarkan. Nah, ini pula lah awal munculnya istilah itu adanya wasiat, munculnya opini ini dibuat oleh dia bahwa Ali adalah penerima wasiat daripada Nabi SAW sebagai pengganti, sebagai khalifah. Nah, ini siapa yang pertama menyebarkannya? Juga Abdullah bin Sabah. Dan berapa pemikiran-pemikiran yang lain-lainnya yang dia sebarkan kepada kaum muslimin. Lalu bagaimana hal ini diyakini? Nah, bagaimana tanggapan Ali terhadap berapa pemikiran-pemikiran ini? Nah, ini yang akan kita jelaskan. Ya, ini akan kita bahas dalam kesempatan ini. Ya, bagaimana pandangan Ali terhadap hal itu. Tadi sudah kita sebutkan, pandangan Ali yang pertama, sikap Ali kepada orang yang mengatakan dia lebih afdol dari Abu Bakar Umar, Ali dengan tegas mengatakan. Ya, bahwa dia akan membakar, dia akan menghukum orang tersebut dengan dimencambuk sebagai seorang yang suka berdusta. Nah, adapun hukumannya nanti kepada orang-orang yang mengatakan sampai nanti ketika di Kufa, orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Abdullah bin Sabah mengatakan Ali adalah Tuhan, nanti akan kita jelaskan di mana Ali bin Thalib membakar mereka dalam sebuah lubang yang diberikan api yang dibakar di sebuah lubang, kemudian panasnya diarahkan ke lubang lain dan mereka ditaruh dalam lubang itu. Itu disebutkan atau dibakar dengan api dalam sebuah riwayat disebutkan, tetapi hal itu diingkari oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang nanti akan kita bahas. Baik, kita merujuk lagi kemarin itu pengertian Syiah dari masa ke masa. Ya. Nah, ini perlu kita jelaskan supaya kaum muslimin tidak tertipu dengan berbagai propaganda dan penipuan-penipuan dan sebagian orang-orang yang berusaha membela keyakinan Syiah di negara kita ini, ya. Baik. Karena itulah Syekh Islam Tiam mengatakan dalam sebuah kitab beliau bahwa Syiah yang pertama adalah orang yang mengatakan di masa Ali itu adalah mengatakan Abu Bakar kanu yufadiluna Abu Bakar wa Umar. Jadi di masa Ali mereka tetap mengatakan Abu Bakar dan Umar lebih afdal. Ini Syiah yang pertama tadi mengatakan, tapi Ali lebih afdal daripada Utsman. Nah, waqad mana syarik, ya. Abdullah bin Yusuf al-Tashyu itlaq mutashayyu ala man yufaddilu aliyan ala Bakar Umar. Ini salah seorang tabi'in, Syarik bin Abdullah, yaitu melarang orang mengatakan Syiah, orang-orang yang mengatakan bahwa Ali lebih afdal dari Abu Bakar, ya, karena itu menyalahi hal yang sudah mutawatir dari Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwa dia tidak mengakui pendapat seperti itu dan dia memberikan hukuman kepada orang-orang yang mengatakan dia lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Taib. Kemudian banyak sebetulnya riwayat-riwayat menyebutkan, ya, di antara di sini disebutkan ketika Abu Ishaq As-Sabi'i datang ke Kufah, ya, lalu di sana ada seorang tabi'in lain, Syahr bin Autiyah, ya, lalu mereka berembuk dan bercerita, bercengkerama. Lalu Abu Ishaq mengatakan kharajtu minal Kufah wa laysa ahadun yashuk. Jadi sewaktu saya dulu meninggalkan Kufah, tidak ada orang pendapat begini. Maksudnya tidak ada orang meragukan bahwa Abu Bakar ada dan Umar lebih afdal daripada Ali radhiyallahu anhu. Ya, fi fadli Abu Bakar wa Umar wa taqdimihima. Kata Syarik bin Abdullah, dulu di Kufah ini tidak ada seorang pun ragu mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu lebih afdal, ya, lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Wa qadimtu al-ana wa hum yaquluna ma yaqulun. Nah, sekarang kata Syarik bin Abdullah, sekarang saya masuk ke Kufah ini, sekarang banyak pendapat-pendapat yang saya tidak kenal. Ya liwala wallahi ma adri ma yaqulun. Saya tidak pernah tahu apa yang mereka katakan itu, maksudnya saya tidak pernah mendengar, tidak pernah mendapat info seperti itu daripada kalangan para tabi'in maupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah Muhibbuddin Al-Khatib menyebutkan ini adalah menunjukkan perkembangan sejarah, ya, periode-periode perkembangan pemahaman tasyayu, pemahaman Syiah di dalam sejarah. Ya, artinya ada perkembangan yang dimana beranjak pengertiannya dari mengatakan Utsman Ali lebih afdal daripada Utsman, lalu berkembang lagi mengatakan bahwa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Di sini disebutkan, ya, ala seorang tabi'in menyebutkan, ya, Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, dia dilahirkan di waktu di masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu 3 tahun, ya, di akhir Khalifah Ibn Affan, sebelum di akhir Khalifah Ibn Affan. Wa ammar hatta tuwfiya sana, dan dia hidup sampai tahun 127 Hijriah. Dan beliau waktu Khalifah Ali masih kecil, tentu masih kecil karena dia lahir 3 tahun terakhir dari Khalifah, sebelum akhirnya Khalifah Utsman bin Affan. Kata Abu Ishaq As-Sabi'i, dia menceritakan, wa kana tislam fi khilafati Amirul Mu'minin, waktu itu dia masih anak-anak di waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wa huwa yaqul an nafsihi, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Rafa'ani abi hatta ra'aitu Ali bin Abi Thalib yakhthub. Ali bin Abi Thalib ketika aku diangkat, digendong oleh ayahku ketika Ali bin Abi Thalib sedang memberikan khutbah, ya. Abyadur ra'si wa lihya. Kata Abu Ishaq As-Sabi'i mengatakan, aku melihat dia rambutnya sudah mulai uban dan juga jenggotnya. Walau arafna ma tafarqal kufa, ya, walau arafna ma tafarqal kufa summa ada fazaraha, ya. Kemudian dia meninggalkan Kufa, kemudian balik lagi ke Kufa. La tawassalna ila maratil zaman alladhi kana fi syi'atul Kufa yarawna ma yarau imamahu min tafdil Abu Bakar wa Umar. Kemudian setelah dia kembali lagi ke Kufa, dia mendapati banyak orang-orang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih afdal daripada Abu Bakar Umar. Kemudian wa mata akhadhu yufariquna Ali wa yukhalifunahu fi ma kanu yu'min bihi. Kenapa mereka sekarang, kata Abu Ishaq As-Sabi'i setelah bicara dengan Syarif bin Abdullah tadi, merubah apa yang diimani yang diyakini oleh Abi Abi Thalib, yaitu bahwa Abu Bakar dan Umar adalah lebih afdal. Wa ilanuhu ala mimbar Kufa min afdal khawai. Nah, berarti berkembang lagi setelah Abu Ishaq As-Sabi'i ketika dia belajar keluar Kufa, kemudian kembali ke Kufa lagi, bertemu dengan Syarif bin Abdullah, kemudian mereka bercerita. Dia bercerita, dulu waktu saya keluar di Kufa enggak ada pemikiran seperti ini. Sekarang kok ada mengatakan Abu Bakar lebih afdal, apa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Bukan hanya sampai di situ, kata beliau, sekarang kok sekarang ini ada orang yang melaknat keduanya. Nah, ini perkembangannya. Kalau pertama tadi mengatakan, ya, Syiah awal muncul itu istilah Syiahnya digunakan bagi orang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman. Kemudian berkembang lagi mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian berkembang lagi adalah melaknat keduanya. Ya, termasuk Utsman. Nah, ini perkembangan-perkembangan fase-fase dari keyakinan Syiah. Sekarang kata Abu Ishaq As-Sabi'i mengatakan, sekarang malah melaknat di atas mimbar, ya, orang yang paling afdal dari sahabatnya keduanya, ya, dari dua orang sahabat beliau yang lebih afdal. Dia menyebutkan ini sahabat Ali yang lebih afdal, yang paling afdal itu Abu Bakar dan Umar. Ya, sahibi Rasulullah SAW, dua sahabat Nabi SAW. Wa wazirahi, dan juga dua menterinya, wa khalifai, dan kedua khalifahnya, ya. Kama anqa wa athhar, yani adalah orang yang paling mulia, ya. Wa qala, ini tanggapan dari Abu Ishaq As-Sabi'i bagaimana melihat perkembangan Kufah dari masa ke masa tentang ta'asubnya mereka dan penyimpangan mereka. Nah, sekarang naik lagi, meningkat lagi perkembangannya adalah mereka mulai melaknat di mimbar-mimbar. Tentu setelah melaknat berkembang lagi, mereka mengkafirkan keduanya. Nah, kemudian berkembang lagi, mengkafirkan orang yang mencintai keduanya. Mengkafirkan orang yang meyakini bahwa keduanya lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Inilah perkembangan fase-fase pemikiran Syiah, ya, atau doktrin Syiah. Waqala Lais bin Abi Sulaim, ya, Lais bin Abi Sulaim juga di karang tabi'in ini, adratu Syiah al-ula. Wa ma yufadiluna ala Abi Bakar wa Umar ahadan. Nah, ini kita menyebutkan bagaimana ingin kita jelaskan adalah perkembangan daripada makna istilah Syiah. Berkata Alis bin Abi Sulaim, salah tabi'in mengatakan, aku mendapati Syiah yang pertama, Syiatul Ula, generasi yang pertama, wa ma yufadiluna ala Abi Bakar wa Umar ahadan. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa ada orang yang lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Maksudnya setelah Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan perkembangan keyakinan Syiah itu. Jadi kata beliau, Syiah dahulu enggak pernah mengatakan, kata Lais bin Abi Sulaim ini, bahwa ada seseorang lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Wa dzakara Sa'id bin Mutasarrah Tuhfah, ini juga disebutkan oleh seorang penulis, yaitu Tuhfatul Nasriyah. Sesungguhnya orang-orang yang ada di waktu khilafah Ali radhiyallahu anhu min al-Muhajirin wal Anshar wal ladzina tabau bi ihsanin, ya, kulluhum arafu lahu haqqahu. Mereka mengenal sekali hak-haknya, Wa halluhu min fadl mahallahu, dan mereka menempatkan kedudukan Ali pada tempat yang sebenarnya. Wa lam tanaqqasu ahadan min ikhwatihi min ikhwanihi ashabi Rasulullah SAW bitakfiri wa sabbihi. Tidak ada seorang pun dari antara orang-orang yang pembela Ali, yaitu mencelah, ya, meremehkan seorang pun dari persahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mencaci dan mengkafirkannya. Tidak ada seorang pun dari Syiah yang pertama, yang tadi kita sebut keyakinannya hanya mereka sebatas mengatakan bahwa Ali lebih afdal daripada Utsman. Sebatas itu saja. Siwana ini kita riwayatkan daripada para tabi'in tadi, di antara Syarik bin Abdullah, kemudian juga Abi Ishaq As-Sabi'i, kemudian sekarang adalah Lais bin Abi Sulaim, juga menjelaskan. Nah, ini yang ingin kita jelaskan, apa pengertian Syiah di awal-awal masa munculnya istilah Syiah itu. Baik, ini penjelasan dari Lais bin Abi Sulaim mengatakan, tidak ada seorang pun di antara orang yang berpihak kepada Ali itu mengatakan, adanya seseorang lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, dan tidak ada pun seorang pun mereka yang menghina, melecehkan sahabat Nabi, apalagi sampai mencelah dan mengkafirkannya. Kemudian, dengan berangsur-angsur, ini ada satu pelajaran kita lihat, bahwa bid'ah itu muncul dari hal yang sangat kecil, saat yang sepele dulu, namun berkembang, apa yang terjadi sekarang ini, begitu jauhnya penyimpangan Syiah daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Baik. Barang siapa yang mengetahui tentang bagaimana perkembangan keyakinan doktrin Syiah, ya, maka dia tidak heran adanya sebagian daripada oleh hadis yang disebut dengan Syiah. Kenapa? Ya, karena Syiah ini masuk di garang alul hadis yang diterima oleh para ulama kita, tidak berkeyakinan seperti Syiah pada hari ini. Dan juga tidak pernah mengatakan bahwa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Dan juga tidak pernah mengatakan bahwa Ali lebih tidak pernah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, dan tidak pernah mencelah. Cuman hanya satu saja, mereka mengatakan bahwa Ali lebih afdol, lebih mulia daripada Utsman. Itu saja pandangan Syiah pertama. Nah, ini menjadi jelas bagi kita kenapa ada di kalangan ahli hadis disebut mereka dengan Syiah yang tadi kita sebutkan, yang didapatkan di riwayat-riwayatnya sebagian dalam Sahih Bukhari ataupun kitab-kitab hadis yang lainnya, ya. Baik. Li'anna tashayyu' fi zaman salaf, karena istilah Syiah pada zaman salaf mafhuman wa ta'rifan ghairu mafhumi ta'rif al-muta'akhir li Syiah. Jadi tidak sama arti dan pengertiannya Syiah yang sekarang atau Syiah yang datang setelah itu. Karena itulah Imam Zahabi, ya, menyebutkan tentang orang-orang yang di rumiya bi bid'atin tashayyu', orang-orang yang dianggap memiliki paham Syiah, innal bid'ata ala darbain. Imam Ali di sini Imam Zahabi memberikan tingkat bid'ahnya tasyayu itu ada dua tingkat. Bid'atun sughra kaquli tasyayu, ya, itu bid'ah yang kecil seperti gulu tasyayu, berlebih-lebihan, atau tasyayu bila gulu, atau tasyayu dan tanpa berlebih-lebihan. Fa hadza kathim min at-tafi tabi'in, yang tidak berlebih-lebihan ini maksudnya siapa tadi? Itu mengatakan ibu tasyayu atau Syiah di sini adalah orang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman. Watba'u ma'ad-dina wa wara' wa sidq, dan mereka orang yang ahli agama, punya kewara'an dan juga kejujuran, ya. Falau rudda hadis haula la dhahaba jumlatu min al-athar an-nabawiyyah. Nah, kalau seandainya kata Zahabi, orang yang bid'ahnya ini itu mengatakan Utsman lebih afdal daripada mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, itu kalau ditolak riwayatnya tentu akan tertinggalkan jumlah yang begitu banyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahadun fisidatun bayina, kata Imam Zahabi ini tidak benar. Suma bid'atun kubra karrafat wal kamil. Nah, kemudian bid'ah yang ditolak riwayatnya, bid'ah yang besar kata Imam Zahabi, yaitu al-gulu wal-gulu fi, dan berlebih-lebih adalah Ali bin Talib. Mengatakan Ali bin Talib adalah orang menerima wasiat dari Nabi SAW, bahwa itu mengatakan Ali bin Talib adalah sebenarnya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Mengatakan Ali bin Talib lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Mengatakan Ali bin Talib memiliki hal-hal yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ada seterusnya banyak pemaham-pemaham yang mereka sebutkan tentang hal itu, ya. Atau melecehkan wal hattu an Abi Bakar wa Umar, atau melecehkan Abu Bakar dan Umar. Itu adalah bid'ah yang kubra kata beliau. Wa du'a ila dzalika, atau mengajak orang untuk berkeyakinan ke arah itu, meyakini bahwa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Fa hadza nu' la yuhtaju bihim. Oleh itu Imam Zahabi mengatakan inilah riwayat orang yang tidak pernah diterima. Tidak bisa diambil riwayatnya apabila dia meyakini Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Dan ini adalah bid'ah yang kubra kata di antara contoh yang disebutkan oleh Imam Zahabi. Wala qarawatan aidan fa astahdiru al-an fi hadha darb rajulan sadiqan wala ma'munan bal kadhib syi'aruhum. Kenapa mereka tidak terima? Kata Imam Dhahabi, karena mereka itu adalah kebohongan, adalah pondasi dari madhab mereka yang disebut dengan taqiyah, ya. Wa taqiyah nifaq disaruh, sedangkan taqiyah dalam artian yang sebenarnya adalah kemunafikan, itu adalah selimut mereka, kata Imam Dhahabi. Fa kaifa yuqbal naqlu man hadhihi hali man hadhihi haluhu. Bagaimana bisa diterima riwayat orang yang begini kondisinya? Ya hasya wa kalla. Maka kata Imam Dhahabi, tidak bisa diterima riwayat orang-orang yang memiliki keyakinan yang hulu, ya, mengatakan seperti mengatakan bahwa Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Fasyia al-ghalib fi dami salaf, ya, huwa man takallama fi Utsman wa Zubair. Nah, kemudian dianggap juga orang Syiah yang sudah ekstrim di masa zaman salaf itu adalah orang yang menjelek-jelekkan Utsman dan Zubair. Utsman dan Zubair belum mengkafirkan, ya, apalagi mengkafirkan. Ini hanya menjatuhkan kehormatan mereka. Yaitu disebut di zaman salaf, yang disebut orang yang jatuh kepada bid'ah yang besar adalah pertama mengandungkan Abu Ali dan Abu, di atas Abu Bakar dan Umar, mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, atau mencelah Utsman, Zubair, Talha dan Muawiyah, atau wataban maharaba Aliyan, atau orang-orang yang ikut dalam fitnah Siffin dan Jamal, ya, wata'ara li sabim, atau mencelah mereka. Nah, inilah yang disebut bid'ah kubra di zaman para salaf, dan mereka tidak terima riwayatnya oleh para ulama al-muhadisin, ya. Oleh sebab itu Imam Dhahabi mengatakan dalam kitab Mizanul I'tidal wa Lisanul Mizan, menyebutkan bahwa, ya, alladhi yukafiru ula'i sada wa tabarra'a wa yatabarra' min syaikhaini. Apalagi orang yang mengkafirkan, ya, Utsman, Zubair, Talha, Aisyah, ya, Muawiyah, ya, atau kedua orang syekh yang maksud di sini Abu Bakar dan Umar, fa hadza dhalun muftarin, ini adalah orang sesat yang pendusta, kata Dhahabi. Nah, idzan atasyayu' darajat, di sini baru kita ketahui bahwa Syiah itu bertingkat-tingkat pemahamannya, ya, perlu dibedakan, ya. Maka oleh sebab itu di sini kita perlu membedakan antara Syiah, ya, mana yang, dan hari ini semua Syiah adalah, ya, ghalib, ekstrim, ya, kecuali Zaidiyah yang tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ya, Zaidiyah di kalangan kelompok Syiah, salah satu dari sekte Syiah, mereka tidak mengkafirkan seorang dari sahabat, tapi mereka meyakini Ali dan Ali adalah lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, ya. Baik. Oleh sebab itu, di sini dijelaskan bahwa definisi Syiah yang terdapat dalam kitab-kitab Al-Maqalat, kitab-kitab yang menulis tentang berbagai pemikiran-pemikiran atau kelompok-kelompok, ya, atau Kitabul Firaq, ya, anna da'abat ala qawl fi ta'rif li Syiah al-Imamiyah, bahwa orang yang mengatakan, ya, Syiah adalah pengikut Ali, ini adalah definisi yang keliru, definisi yang tidak terima, karena Syiah, ya, ini menjawab pada pemahaman yang jelas, karena ijma'ul ummah kullaha an hadhihi natijah an yakuna Ali syi'iyan, karena seakan-akan Ali nanti berpaham Syiah jika dikatakan Syiah itu adalah pengikut Ali, atau orang yang loyalitas kepada Ali, tapi mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka orang yang membela berloyalitas kepada Ali, tapi mereka tidak dicintai oleh Ali radhiyallahu anhu, ya, apalagi sampai membela mereka bahkan di zaman Ali bin Abi Anhu, di mana Ali sendiri berlepas dari apa yang meyakini oleh Syiah, ya, seperti tadi yang kita jelaskan, di antaranya doktrin Syiah mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, Ali dari Anhu langsung memberi tanggapan, ya, terhadap paham tersebut, ya. Karena itulah harus kita bedakan antara penjelasan agar tidak menimbulkan sebuah pemahaman yang rancu. Maka untuk menyebut kelompok Syiah yang ekstrim, yang paling tersebar, banyak tersebar, yang berusaha mengajak manusia dengan berbagai cara dalam agama adalah Syiah al-Imamiyah, atau Syiah al-Isna'asyariyah, atau Syiah Ja'fariyah, ya, mereka mengatakan madzhab mereka Ja'fari, atau Syiah ar-Rafidiyah, ya, Syiah Rafidhah. Baik. Ar-Rafidhah mutasibuna ila Syiah Ali hum laysu ala manhaj syi'ati ala ali al-mutabi'ina lahu bal huwa adiyatu wa rafidatun. Karena itulah disebutkan oleh para ulama bahwa Syiah yang mengaku mereka sebagai pembela Ali, sebetulnya mereka bukanlah orang-orang yang termasuk dengan orang pembela Ali, tapi mereka orang mengaku-ngaku saja sebagai pembela Ali. Nah, oleh sebab itu kata-kata Syiah sekarang akan lebih banyak identik dikatakan dengan Syiah Rafidhah. Maka kalau kita menyebut Syiah Rafidhah, kita tidak cukup menyebut Syiah saja, tapi harus diidentikan dengan istilah yang lebih baku, istilah yang lebih tidak membawa keraguan, yaitu Syiah Isna Syariah atau Syiah Al-Imamiyah. Disebut mereka Syiah Isna Syariah adalah karena mereka meyakini 12 imam. Ya, 12 imam. Atau Syiah Imamiyah adalah ketika mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait, bahwa syarat dari para imam adalah dari golongan Ahlul Bait, dan itu merupakan dengan wasiat. Karena kajian-kajian mereka yang fokus kepada masalah imamah, disebutlah mereka dengan Syiah Imamiyah. Ataupun disebut Syiah Ja'fariyah, karena mereka mengaku mengikuti madhab Ja'fari, padahal Ja'far Shadiq sebetulnya pun menyelisihi banyak sekali daripada keyakinan-keyakinan yang mereka pahami atau yang mereka sebarkan. Dan lebih tepat mereka itu adalah disebut dengan Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah yaitu yang menjadi madhab resmi dari negara Iran pada hari ini, dan mereka berusaha menyebarkan madhabnya ini ke berbagai negara dengan kekuatan politik, ya, dengan kekuatan politik dan juga kadang-kadang dengan ekonomi, ya, dan seterusnya. Kita masuk pada pengertian Rafidhah. Rafidhah dan pengertian ada Ar-Rafdu, menolak. Nah, yaitu salah satu firqah Syiah, ya, yang mengaku mereka mencintai Ahlul Bait, tetapi mereka berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, kecuali sedikit saja yang tidak mereka kafirkan dan tidak mereka celah. Ya, mereka mengkafirkan para sahabat dan mencela para sahabat. Inilah disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, ketika beliau menjelaskan apa itu Rafidhah. Humul ladzina tabarru'u min ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah Rafidhah itu adalah orang yang membenci dan melepas diri dari sahabat-sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusubbunahum, dan mereka mencela dan memakinya, wa yantakisunahum, dan mereka menghina dan melecehkan mereka. Nah, ini definisi Syiah Rafidhah. Berkata lagi Abdullah bin Ahmad, anak dari Imam Ahmad, aku bertanya kepada ayahku tentang Rafidhah. Ya, kepada Imam Ahmad maksudnya, ayah dia bertanya kepada ayahnya. Imam Ahmad menjawab, alladzina yashtumuna aw yasubuna Abu Bakar Umar. Syiah Rafidhah itu adalah orang yang mencelah atau mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Berkata Abu Qasim At-Taimi al-Mulaqab bi Qawami Sunnah, ini salah satu ulama Ahlussunnah dengan Ismail Isfahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan Al-Hajjah. Beliau menyebutkan definisi Syiah adalah humul ladzina istumuna Abu Bakar wa Umar, adalah orang yang memaki, ya, mencela Abu Bakar dan Umar, ya, dan orang-orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Wakan fal Rafidhah min bainil firaq al-muntasibah lil-Islam bi masabati syaikhaini Abu Bakar wa Umar. Salah satu perbedaan inti dari aliran Syiah Rafidhah dari seluruh aliran dari Islam ini adalah mereka lah satu-satunya aliran yang menjadikan celaan mereka kepada sahabat Nabi sebagai ibadah. Mereka menilai bahwa bagaikan berzikir, bagaikan istighfar, bagaikan bertahlil menurut mereka jika mereka melaknat dan memaki, mencela para sahabat Nabi. Nah, ini berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, ya, Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah, Pak Abu Bakar wa Umar Abu Ghadathuma Ar-Rafidhah wa la'anathuma. Abu Bakar dan Umar adalah dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah dan melaknat mereka berdua. Ya, orang Syiah melaknat mereka berdua. Duna ghairi min at-tawa'id. Tidak ada kelompok-kelompok dalam Islam yang melaknat, mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ja'a fi kutubir Rafidhah ma yashhadu li hadza. Sungguh banyak sekali dalam kitab-kitab orang Syiah Rafidhah yang, ya, berisi celaan, makian terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya. Seperti ini diriwayatkan di dalam kitab-kitab Usul Kafi dan banyak sekali riwayat-riwayat ini. Di antara sini diungkilkan dalam kitab mereka disebut dengan Ad-Darrazi, salah seorang ulama Syiah, ketika dia menyebutkan siapa itu Nawasif. Mereka menyebutkan Nawasif, orang-orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Ya, hal yutaju fi imtihani ila akthar min taqdimihi al-jibti wa tawud. Kata dia, untuk membedakan Nawasif dengan Syiah, jadi selain Syiah mereka sebut Nawasif atau Nasif, yaitu mudah saja, tidak perlu susah-susah untuk melihat, adalah orang yang mencintai, mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Mereka menamakan Abu Bakar itu Jibtun, dan menamakan Umar Tawud. Ini penyebut mereka terhadap Abu Bakar dan Umar. Ya, dan meyakini kekhalifahan keduanya. Itu bagi orang Syiah disebut Nawasib. Ya, maka ini adalah bagaimana kita lihat keyakinan orang Syiah terhadap kedua dalam sisi kemuliaan para sahabat, ya, dan pandangan mereka terhadap orang-orang yang mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi SAW. Kemudian kita beranjak kepada yaitu kenapa mereka disebut Rafidhah. Ada dua riwayat menyebutkan, ya, tentang kenapa namakan mereka Rafidhah. Yang pertama adalah karena mereka menolak Zaid bin Ali, Zainal Abidin. Ketika Zaid bin Ali bin Zainal Abidin bersama dalam, mereka masuk berada dalam pasukan Zaid bin Ali Zainal Abidin ini untuk menghadapi pasukan Hisham bin Abdul Malik. Namun di tengah perjalanan, itu pada tahun 121 Hijriah, ya, tapi di tengah perjalanan ada di antara pasukan mereka Zaid bin Ali ini yang melepas diri mencela Abu Bakar dan Umar. Lalu Zaid bin Ali melarang hal itu, melarang melakukan hal itu, mencela Abu Bakar dan Umar. Lalu karena keduanya adalah, kata Zaid bin Ali, ya, adalah dua perdana menteri kakekku, dan mereka adalah orang yang dicintai oleh ayahku, dilarang oleh Zaid bin Ali. Hal itu akhirnya mereka meninggalkan dan keluar dari pasukan Zaid bin Ali. Dari sini disebutlah mereka Rafatumuni, kata Zaid bin Ali. Disitulah mereka sebut dengan Rafidhah. Baik, kalau Abu Hasan Asy'ari dan kitab beliau Maqalat Islamiyah menyebutkan bahwa, ya, menyebutkan sebab ini bahwa di mana wa makana Zaid bin Ali yufadil ala Abu Bakar bin Talib ala sayyid sahabi Nabi SAW wa kana tawal Abu Bakar Umar. Jadi tidak pernah Zaid bin Ali ini, ya, mengunggulkan, ya, yufadil Ali bin Abi Talib ala sayyid sahabat. Tidak pernah mengatakan Ali bin Abi Talib lebih afdal dari semua sahabat, ya. Dan Zaid bin Ali mencintai Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian tatkala dia dibaiat di Kufah, kata Abu Hasan Asy'ari kitab beliau Muqaddimah Islamiyyin, ya, beliau mendapati ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau mengingkari hal itu. Nah, ini kelihatan bagaimana sikap Al-Bait. Zaid bin Ali Zainal Abidin di antara imam yang 12 yang diagung-agungkan oleh Syiah Ibnu Asy'ari atau Syiah Imamiyah. Tapi coba lihat, redha enggak dia mengatakan redha enggak? Apakah dia redha dengan dicelanya Abu Bakar dan Umar, melepas diri Abu Bakar dan Umar? Tidak mau dia, tidak boleh. Maka dia melarang pasukannya, dan akhirnya mereka yang dilarang itu mengucilkan diri dari pasukan Zaid bin Ali, Zainal Abidin ini. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada Ahlul Bait yang berkeyakin sebagaimana yang diyakini oleh orang Syiah Rafidhah pada hari ini. Nah, kemudian, lalu ketika Zaid bin Ali mengingkari hal itu, fatafaraqa anhu alladhina bay'ahu, lalu orang yang membayar dia meninggalkan Zaid bin Ali. Faqala lahum rafattumuni, ya, lalu dia berkata kepada orang-orang yang meninggalkan pasukan dia, disebutkan kalian menolak aku. Waktu yuqalu innahum summu rafidatan, disitulah mereka mulai disebut kaum rafidah. Itu awalnya kita lihat bagaimana mereka mencela Abu Bakar dan Umar, yaitu ketika Zaid bin Ali mengatakan rapat tumuni. Demikian pula ini pendapat mengatakan sebab dinamakan rafidah disebutkan oleh kaum sunnah yang tadi, dan Imam Razi dan juga Syartani dan Ibnu Taimiyah, ya. Tapi Imam Wasal Asy'ari menyebutkan ada pendapat lain bahwa mereka dinamakan dengan Rafidhah adalah karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, ya. Wa inna masum Rafidhatan li rafdihim imamati Abu Bakar Umar. Mereka dinamakan Rafidhah adalah karena mengingkari kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Nah, itulah sedikit tentang bagaimana sejarah Syiah. Sekarang kita akan masuk poin yang tadi kita sebutkan, tadi sudah kita sebutkan bagaimana sikap Ali terhadap kaum Rafidhah. Rafidhah tadi kita sebutkan ada bertingkat-bertingkat. Yang dibenci oleh Ali bin Thalib adalah, yang pertama adalah orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap Ali bin Thalib, seperti mengatakan bahwa Ali bin Thalib adalah sebagai Tuhan, ya, atau mengatakan Ali bin Thalib memiliki pesan khusus dari Nabi SAW bahwa menjadi khalifahnya. Ini pun dibantah oleh Ali bin Thalib ketika Abu Tauba bertanya, ya, bertanya kepada Ali bin Thalib. Karena disebutkan bahwa Ali bin Thalib mempunyai wasiat khusus dari Nabi SAW. Ditanya, apa yang ada di dalam sarung pedangmu? Kata Ali bin Thalib, di sini tidak ada lain kecuali hanyalah tentang yaitu hukum-hukum tawanan perang. Ya, hal khasakum Rasulullah SAW bisyek, apakah kalian memiliki suatu pesan khusus dari Nabi SAW Ali bin Thalib mengatakan, la illa atahma atahullah, ya, kecuali pemahaman agama yang Allah beri kepada dia. Itu saja. Adapun surat khusus tidak ada. Nah, ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa Ali bin Thalib mendapat wasiat. Maka ketika Ali ditanya hal itu, diingkar Ali bin Thalib, enggak ada wasiat-wasiat apa-apa. Ya. Orang bertanya tadi karena memang ada desas-desus mulai berkembang. Ya, sebenarnya yang dikembangkan oleh Abdullah bin Sabah bahwa Ali bin Thalib adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dibantah oleh Abi Abi Thalib apa isu tersebut. Baik. Tadi sudah sebutkan bahwa bagaimana awal munculnya paham Rafidhah yang ekstrim ini, itu diawali dengan pemahaman yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah, seorang orang Yahudi yang masuk Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi di antara dia menyebarkan paham pertama mempelintir firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat 85, innal ladzina faradaka 'alaikal Qur'an, innal ladzina farada 'alaikal Qur'an la raduka ilal ma'ad. Ya. Maka dia membacakan ayat ini kepada orang-orang yang awam, ya. Mengatakan kepada orang-orang awam, ya, sungguhnya sungguh keherangan bagi orang-orang yang mengira bahwa Isa akan kembali dan dia mendustakan bahwa Muhammad tidak akan kembali. Waqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah telah berfirman. Dia kutip ayat ini, sungguhnya Zat yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu akan kembali kamu kepada tempat kembalimu. Pemuhammad ahak dirujuk min Isa. Ini pemahaman disebarkan oleh Abdullah bin Sabah bahwa Muhammad lebih berhala untuk kembali, kata dia. Nah, ini bentuk-bentuk pemahaman yang dia sebarkan, sehingga disebut paham yang dibawa ini paham raja'ah yang dikembangkan oleh orang Syiah berikutnya. Kemudian ada lagi paham lain yang disebutkan oleh dia, Enokana, ya, likuli nabiin wasi. Ini yang tidak disebut tadi. Dia mengatakan bahwa setiap nabi punya wasiat. Makana Ali wasi Muhammad. Ana sit. Orang menerima wasiat Muhammad adalah Ali bin Thalib. Semua kala Muhammad khatamul anbiya, Muhammad adalah penutup semua nabi. Wa Ali khatamul ausiya, Ali adalah penutup semua orang menerima wasiat. Nah, ini paham yang disebut. Semua kala ba'da dzalik. Kemudian juga dia jelaskan lagi, nyebarkan lagi pahamnya ini, Abdullah bin Sabah ini, min azlam man azal mimman lam yujiz wasiat Rasulullah SAW. Siapa yang lebih zalim? Yang lebih durhaka yang tidak melaksanakan wasiat Nabi SAW. Ya, wasaba ala wahyi Rasulullah SAW wa tanawala amrul ummah. Ya, yang dia telah menolak wahyu Rasulullah SAW dan telah melecehkan membuat umat ini porak-poranda. Ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian dia sebarkan lagi opini-opini yang lain bahwa Subang Utsman telah mengambil yang bukan haknya, ya, karena Ali lah yang telah berhak sebetulnya ditunjuk, demikian sahabat-sahabat sebelumnya, kata dia, yang telah merebut kekuasaan dari tangan Ali. Padahal Ali radhiyallahu anhu telah membantah ini semua, ya, buktinya tidak pernah Ali ketika umpamanya saat dipilihnya Utsman, ketika saat majelis syura, Ali tidak pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya sudah punya wasiat dari Nabi SAW untuk sebagai, kalau seandainya ada wasiat, tentu dari awal sudah disebutkan. Ya, ketika pengangkatan Utsman pasti Ali bawa wasiatnya ini, saya sebetulnya sudah punya wasiat dari Nabi SAW, enggak pernah. Ya, kemudian juga sebenarnya tadi pertanyaan salah seorang tabiin kepada Ali bin Abi Thalib tentang apakah mereka punya wasiat, disebutkan Ali tidak punya kekhususan-kekhususan apa dari Nabi SAW. Ya, bahkan juga dalam lafaz yang lain dalam Sahih Bukhari, ketika Abbas bin Abi Thalib meminta kepada Ali Abbas bin Abdullah bin Abbas meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi Nabi SAW agar menulis wasiat untuk mereka, Ali bin Abi Thalib sendiri yang enggan untuk meminta wasiat itu, karena Ali bin Thalib mengatakan jika Rasul mengatakan tidak untuk kita, tentu kita manusia tidak akan pernah lagi memberikan kepada kita sampai hari kiamat. Nah, ini di antara jawaban terhadap syubhat-syubhat yang disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian, ya, setelah di masa Ali berkembang paham tersebut, hatta idza jama ada Ali rabbada tilkal qa'id tadhhar lil wujud. Keyakinan disebar oleh Abdullah bin Sabah tadi mulai muncul, ya, ke permukaan, ya, di antaranya sampai kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali mengingkari, ya, mayakunul inkar wa tawa minha min ahliha, di mana Ali berlepas dari pemaham tersebut dan mengingkari orang mengatakannya. Di antara yang sahih diriwayatkan dari Ibnu Thalib, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Asakir dalam tarinya, dari Ammar Ad-Duhani qala sami'tu Abu Tufail yaqul, aku mendengar Abu Tufail berkata, ra'aitu Musayyab ibn Lajjah ata bihi mulabbabatun yani ibn Sauda. Aku melihat yaitu Abdullah bin Sabah di bawah menghadap Ali bin Abi Thalib, dan Ali di atas mimbar. Faqala Ali, ma sya'nu, kenapa dia itu? Faqala yakdhibu Allah wa rasulih, dia telah berdusta atas nama Allah dan rasulnya. Dan diriwayatkan juga dari Zaid bin Wahab, dari Ali bin radhiyallahu anhu, qala mali wa li hadzal hamid. Ya, dia mencela Abdullah bin Sabah, ya. Apa urusan saya dengan orang ini? Dan juga diriwayatkan dalam jalan lain dari Salama, dari Syu'bah, Ali bin radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Sabah, mali wa li hadzal hamil aswad, yakni Abdullah bin Sabah wa kana yaqaf ya Bukar Umar. Jadi saya tidak punya urusan dengan orang ini, ya. Saya tidak akan membela dia. Karena kata disebutkan dalam riwayat ini, karena Abdullah bin Sabah mencela Abu Bakar dan Umar. Ini riwayat-riwayat disebutkan di mana ketegasan Ali kepada orang-orang yang mencela dua orang sahabat tersebut. Bahkan disebutkan oleh para penulis sejarah dan para penulis tentang berbagai makalah atau aliran-aliran dari Islam, bahwa Ibn Sabah mengatakan Ali itu adalah Tuhan. Ya, lalu Ali radhiyallahu anhu membakarnya dan para sahabatnya. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya diriwayatkan oleh Jurjani, As-Sabiyya min ar-Rafidah yansibuna ila Abdullah bin Sabah. Ya, orang Sabaiyah dari kalangan Rafidah adalah orang yang pengikut Abdullah bin Sabah, yaitu orang yang pertama awal man kafara min ar-Rafidah, adalah kelompok pertama sekali, ya, kufur dari kalangan Rafidah. Mengatakan Ali adalah Tuhan, ya, lalu Ali membakarnya dan dengan sahabat-sahabatnya, ya. Demikian pula berkata Imam Al-Malati dalam menjelaskan tentang aliran Sabaiyah, ya, mereka adalah pengikut Abdullah bin Sabah, qalu li Ali, mereka mengatakan kepada Ali, anta. Qala wa man ana? Ketika itu Ali bertanya, siapa saya? Qalu al-Khaliq al-Bari. Engkau adalah pencipta, ya. Fastatabu. Lalu Ali menyuruh mereka bertobat dari ucapannya, kan? Maka tidak mau kembali, tidak mau bertobat. Fauqada lahum naran dakhmatan. Lalu Ali membuat api unggun yang besar, lalu Ali membakar mereka. Para ulama menjelaskan apa maksud Ali membakar ini, apa betul-betul masuk ke dalam api? Ada riwayat menyebutkan Ali membuat dua lubang besar. Di lubang ini adalah api unggun yang besar. Kemudian panasnya dialirkan ke arah, dibuat jalur panasnya dialirkan ke lubang yang kedua dan mereka dimasukkan lubang yang kedua. Jadi mereka mati karena asap yang panas, bukan dimasukkan ke dalam api unggun. Itu sebagian ada yang menjelaskan demikian. Ya. Ada lagi riwayat menyebutkan Ali tidak membakar Abdullah bin Sabah, tapi ada hanya pengikut-pengikutnya yang dibakar. Tapi Ali mengusirnya ke Madain, ke suatu kota. Ya, kemudian setelah Ali meninggal, ya, dia mengatakan Ali itu tidak meninggal. Ya, Abdullah bin Sabah ini mengatakan Ali tidak meninggal. Ya, katanya seandainya kalian membawa otaknya dengan 70 kantong, saya tidak akan percaya dia itu meninggal. Ya, ini adalah pemikiran-pemikiran yang mereka katakan sampai mereka mengatakan nanti punya petir suara Ali, kilat adalah wajahnya dan segala macam, ya, pemaham-pemaham yang mereka kembangkan. Juga disebutkan dalam riwayat Ikrimah, utiya Ali bizandaqa fa'arafahum. Jadi tentang berita Ali membakar dari pengikut-pengikut orang mengatakan dia sebagai Tuhan itu sangat masyhur, ya. Didatang kata Ikrimah, dibawa ke menghadap Ali orang-orang zindik, lalu Ali membakarnya. Lalu sampai berita itu kepada Mu'abbas, law kuntu ana lam uhrikhum. Kata lam uhrikhum. Kata Mu'abbas, kalau seandainya saya yang memberi hukum, aku tidak akan membakar mereka. Karena Rasulullah SAW menarang, ya la tu'adu bi'adabillah, jangan kalian mengadab dengan adab Allah. Ya, wala qataltuhum liqawli Rasulullah SAW, tapi saya akan membunuh, memenggal leher mereka, memberikan hukuman pancung kepada mereka. Man badala dinahu faqtuluhu. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang murtad, maka penggal lehernya. Nah, ini sebetulnya mokif-mokif yang ingin kita jelaskan. Pandangan Ali, sikap Ali terhadap orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini yang kita tadi bahas. Sikap dan pandangan Ali bin Thalib terhadap orang-orang Syiah yang ada di masa beliau. Beliau sedikit pun tidak menerima doktrin-doktrin mereka, dan bahkan beliau dengan tegas, baik melalui ungkapan dan perbuatan, beliau tunjukkan bahwa ketidaksukaan beliau terhadap keyakinan-keyakinan orang Syiah yang masih pada hari ini dikembangkan oleh orang-orang yang memahami paham Syiah Rafidhah. Baik. Kemudian diantaranya hadis Abi Tahir Al-Mukhlis dari jalan Abdullah bin Syarik Al-Amiri, kila li Ali, ada yang mengatakan kepada Ali, inna hauna qawman ala babil masjid yadu'una annaka rabbahum. Disebutkan oleh Abdullah bin Syarik, salah tabi'in ini mengatakan, ada orang mengatakan sampai kepada Ali bin Thalib, di sini ada orang mengatakan engkau adalah Tuhan mereka. Pada ahum, lalu Ali manggil mereka, wa ilakuma takulun. Ya, celakalah kalian, apa yang kalian katakan? Kalau anta rabbuna khaliquna wa razikuna. Dia katakan engkau adalah pencipta kami yang menghidupkan kami dan merizki kami. Suma saqa bakat riwayat. Kemudian sebutkan riwayat selanjutnya. Dan di akhir riwayat disebut inna aliyan istataba'u salasan. Ali memberi waktu kepada mereka untuk bertobat selama 3 hari. Ali meminta mereka bertobat tiga kali, ya, berturut-turut dalam waktu yang berbeda-beda. Falam yarji'u, mereka tidak mau bertobat. Fahadrakahum bin nar fi akhadid qad huffirat lahum. Ini mereka dibakar, ya, di dalam apa nafarid yang sudah digali untuk mereka. Ini yang disebutkan oleh dalam ungkapan yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib. Ajjadtu nari wa da'utu kumbura lama ra'aitul amra amran munkara, ya. Aku nyalakanlah api dan aku panggil orang untuk kumbura yang menyalakannya. Lama ketika aku telah melihat sebuah urusan yang sangat mungkar. Berkata Ibnu Hajar, wa hadza sanad hasan. Sanad hadis ini atau perkataan ini kepada Ali adalah sanadnya hasan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah munculnya keyakinan-keyakinan ekstrim orang-orang Syiah Rafidhah, ya, terhadap Ali radhiyallahu anhu, ya, dari masa ke masa bagaimana kita lihat. Ya, oleh sebab itu tadi kita jelaskan bagaimana pengertian Syiah dari masa ke masa yang mana pemaham mereka semakin berkembang, ya, semakin menjauh daripada keyakinan kaum muslimin. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan, "Lamma adatsat bid'ah Syiah fi khilafati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tatkala muncul bid'ah Syiah di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, raddaha wa kan salasat tawaif." Ali bin Abi Thalib mengingkarinya. Mereka ada tiga kelompok. Ghaliyah wa sababah wa mufaddalah. Ada yang ghaliyah, orang yang ekstrim tadi mengatakan Ali sebagai Tuhan. Wa sababah, ada yang mencela Abu Bakar dan Umar. Wa mufaddalah, ada yang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Lalu boleh menyebutkan, fa ma ghaliyah fa innahu harraqahu min nar. Ada hukum untuk orang yang ekstrim tadi mengatakan Ali sebagai Tuhannya, dihukum dengan dibakar dengan api. Ya, fa in kharaja za yawmin min babi indahu. Karena satu kali Ali keluar dari masjid, maka di dekat pintu masjid dia ada kaum yang mengatakan faqala ma hadza faqulu anta huwallah. Jadi ketika Ali bertanya kepada mereka, siapa ini? Mereka-mereka ini kenapa? Mereka mengatakan engkau adalah Tuhan kami. Lalu Ali menyuruh mereka bertobat. Ya, sebanyak tiga kali mereka tidak mau bertobat. Maka fa amara bi thalib bi akhadid, lalu disuruh buat farid, ya, lubang besar. Lalu fakhaddat adram fiha an-nar, lalu dimasukkan mereka ke dalam dan dibakar dengan api. Summa kadzabum fiha. Ini di antara riwayat yang menyebutkan, tapi tadi kita sebutkan prosesnya bukan mereka langsung dibakar dengan api, sebagian riwayat menyebutkan, tapi dibuat dua lubang. Adapun sababah, fa in lam yabal man sabab Abu Bakar, tatkala sampai kepada Ali bin Abi Thalib, ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, talaba qatlahu. Ali bin Thalib meminta agar dia dihukum dengan dibunuh. Ya. Fa'araba minhu ila Qarqisiyah. Orang-orang kelompok itu lari ketika orang-orang mencela Abu Bakar, mencaci Abu Bakar Umar ini mau dihukum oleh Ali bin Thalib, mereka lari. Ya, wa kalam fi amiru, kemudian dikirim kepada tempat Qarqisiyah yang namanya satu wilayah, di pada gubernur dikirim pesan oleh Ali bin Thalib. Wa kana Ali yudari umara li'annu lam yakun mutamakkinan wa lam yakunu yuti'unahu fi kulli ma ya'murum bihi. Nah. Kemudian ada pun mufaddalah. Kelompok yang ketiga, waqala la utiya bi ahadin. Adapun kelompok yang ketiga mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Ya, ini yang kelompok-kelompok ekstrim, ya. Tadi kita tidak mengatakan Syiah yang dalam istilah yang baru sekarang itu kepada ulama berpendapat Ali lebih afdal daripada Utsman. Karena mereka ini tidak pernah mengatakan Utsman kafir, Ali Abu Bakar kafir atau Umar kafir, tidak pernah mengkafirkan demikian. Tapi ini beda, kelompok yang ketiga ini adalah yaitu mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Di sinilah Ali mengatakan la utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abu Bakar wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tidaklah seseorang dibawa kepadaku yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar kecuali aku akan berikan hukuman dia sebagai orang yang pembohong. Faqala hu ya anhu bin aktsari 80 wajhan. Perkataan ini diriwayatkan oleh dari Ali bin Abi Thalib, ya, lebih daripada 80 jalan sanadnya, ya. Khairu hadil ummah, ya. Khairu hadil ummah ba Nabi Abu Bakar Umar. Kemudian, ya, perkataan Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan dari lebih daripada 80 jalan, maksudnya isnad hadis mengatakan Ali mengatakan khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar thumma Umar. Di mana Ali mengatakan orang yang paling afdal di kalangan umat ini setelah nabinya adalah setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, inilah bentuk bagaimana sikap tegas Ali bin Thalib kepada kelompok-kelompok yang ekstrim tadi. Ada tiga kelompok. Pertama Al-Ghaliyah, yang jauh sekali ekstrimnya, yang menjadi kufur, menyatakan Ali sebagai Tuhan. Kemudian ada lagi yang mencela para sahabat, Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga adalah mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, yang semuanya disikapi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan bahwa para Ahlul Bait, utamanya Ali bin Abi Thalib, tidak pernah memiliki keyakinan seperti keyakinan orang Syiah Rafidhah yang hari ini mengaku mereka sebagai pembela Ahlul Bait. Ya, barangkali itu yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Ya, sebetulnya jika kita bicara masalah berbagai keyakinan Syiah waktu itu yang izinkan kita, dan juga mungkin keluar dari topik pembahasan kita, kita hanya ingin bahas masalah bagaimana pandangan Ali bin Abi Thalib terhadap kelompok Syiah Rafidhah atau Syiah Isna'asyariyah atau Syiah Al-Imamiyah atau Ja'fariyah. Mereka memiliki nama-nama yang cukup banyak, tapi mereka yang tidak paling tidak suka nama itu disebut dengan Syiah Rafidhah. Demikian, wallahu a'lam, kita kembali kepada akhir madu kita dari Studio Cilengsi. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz di kesempatan kali ini untuk menyampaikan pembahasan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk ilmu yang dibagikan dan disampaikan Ustaz di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan bagi Anda yang bertanya, kami buka line teleponnya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan. Silakan Pak pertanyaannya. Ini saat pemujaan penyembahan kepada ahli kubur, itu milahnya apakah asal muasalnya itu dari Syiah Rafidhah? Oh, penyembahan tentang kuburan ya? Atau penyembahan ke ahli kubur itu. Apakah awal mulanya bersumber dari Syiah ya? Iya. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan syirik dalam gulu terhadap para ulama, orang soleh, di kalangan umat-umat berlalu sudah ada. Tapi di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, memang ada ulama yang menjelaskan bahwa yang pertama-pertama melaksanakan suka mengkultuskan kuburan-kuburan orang soleh itu adalah dari kelompok Syiah Rafidhah. Ada yang mengatakan demikian. Di antara Syaikhul Islam Tiong dalam kitab beliau Minhajus Sunan Nabawiyah menjelaskan tentang sejarah itu, dan bahkan di kitab Minhajus Sunan Nabawiyah itu adalah bantahan terhadap sebuah kitab yang menulis tentang manasik. Manasik disebutkan Al-Mashahid. Jadi mereka membuat sebuah buku namanya itu manasik, bagaimana ziarah kuburan-kuburan wali atau kuburan imam-imam itu Syiah ada punya buku di situ. Jadi di mereka bagaimana ritual-ritual yang harus dilakukan saat berziarah di kuburan imam-imam mereka. Nah, memang sebagian ulama mengatakan bahwa tersebarnya paham-paham mengkultuskan kuburan di tengah umat Nabi Muhammad yang pertama-pertama atau yang paling banyak membawa pemikiran ini atau paham ini adalah dari kelompok Syiah Rafidhah. Ya. Dan mereka punya kitab yang mereka tulis, itu disebut Manasik Al-Mashahid kalau enggak salah, ya judulnya yang pasnya saya lupa. Disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah bahwa mereka menulis sebuah buku yang pertama itu tentang bagaimana ritual-ritual yang mereka lakukan saat ziarah, ya, dan di mana ritual-ritual itu berunsur nuansa kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz, kami berikan kesempatan untuk telepon yang selanjutnya di 0218236543. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Nur, DRT. Ya, silakan Ibu, pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Ya Ustaz, bagaimana seseorang yang berpendapat kalau sahabat itu cuma 4 orang, yaitu Khalifah Rasulullah, bagaimana kedudukan orang ini di dalam sunnah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Nur dari Firis. Jawaban kita adalah dia mungkin belum paham bahwa sahabat itu bukan hanya 4 orang. Sahabat Nabi bukan hanya 4 orang, bahkan ratusan ribu ya, banyak sahabat. Ya, bahkan waktu Haji Wada disebutkan ada 140 ribu kalau enggak salah ya. 100 ya. atau 1.400.000 atau 140.000, saya lupa jumlah yang persisnya, di mana saat haji wada yang diikuti oleh para sahabat, ratusan ribu jumlah para sahabat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia mengatakan demikian, berarti dia perlu dijelaskan. Ya, jelas lebih dari orang empat sahabat, ada namanya Zubair, ada Thalha, ya, kemudian ada Abu Weda, masyhur sekali di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, itu udah lebih daripada 4. Ya. Pemahaman demikian mungkin dia apa namanya, pemahaman begini jelas pemahaman tidak benar. Apa tujuannya hanya mengatakan 4 orang sahabat? Ya, 4 orang sahabat ini adalah pemahaman yang apa namanya tidak sesuai dengan fakta. Ya, ini keliru dalam memahami hal itu. Karena bagaimana dengan istri-istri Nabi, semua sahabat Nabi? Ya, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan seterusnya lain-lainnya itu sahabat Nabi. Ya, barangkali perlu dijelaskan kepada dia tentang apa pengertian sahabat. Sahabat dalam artinya disebutkan oleh para ulama kita, di antara Muhajjar menjelaskan apa pengertian sahabat dalam Al-Isawah Fitamiz Sahabah, dia menjelaskan ya, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi wa mata ala dzalik. Orang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya dan mati dalam atas keimanannya. Jadi di sinilah kalau ada orang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak beriman, maka ini tidak dikatakan sahabat. Atau dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak beriman. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dia masuk Islam. Maka ini tidak disebut sahabat, tapi disebut mukhadram namanya. Karena dia tidak beriman saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, saat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, atau dia beriman kemudian kufur, kemudian tidak mati dalam Islam, juga tidak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam keadaan beriman dan mati dalam atas keimanannya. Karena di antara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada orang yang hidup yang mungkin tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disyaratkan adalah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau dalam waktu yang sangat singkat. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dari Ustaz dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan angkat kembali telepon yang ketiga, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Bayu dan Surah City. Silakan. Ya, Ustaz, kalau Syiah di Indonesia itu Syiah yang apa ya? Kan tadi ada Rafidhah, ada apa? Nah, itu Syiah kebanyakan di Indonesia itu Syiah apa? Dan karena juga ada yang bilang bahwa Syiah di Indonesia itu Syiah yang baik, katanya gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Salam Tuhan. Bisa dikatakan 80% Syiah di Indonesia adalah Syiah Rafidhah. Ini sesuai dari tulisan dan juga doktrin-doktrin dan juga opini-opini yang ada pada mereka. Kita membaca buletin-buletin mereka, tulisan-tulisan mereka, itu adalah yang banyak di Indonesia adalah Syiah Rafidhah, ya. Dan Syiah Zaidiyah boleh dikatakan sedikit sekali, ya. Kita tidak melihat secara zahir, tapi yang muncul ke permukaan baik yang punya lembaga-lembaga pendidikan itu ataupun punya ormas-ormas yang mereka buat ya, itu kebanyakan adalah Syiah Rafidhah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan dari yang singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini dari saudara kita Dahrul di Tanjung Sibolga yang bertanya, Ustadz, bagaimana cerita kisahnya Ali meninggal? Jika Ali sudah meninggal, mana dia disemayamkan atau dikuburkan? Silakan Ustadz. Baik, masalah kisah Ali bin Abi Thalib meninggal akan kita bahas insyaAllah pada perjumpaan kita pekan depan. Ini adalah itu bagaimana wafatnya Ali bin Abi Thalib yang terbunuh melalui adibah yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. InsyaAllah akan kita bahas pada kajian kita yang pertemuan jumpa kita yang akan datang. InsyaAllah itu barangkali adalah pembahasan terakhir dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Ana dari Jambi mau bertanya, bagaimana bisa kaum Syiah ini menyebut Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan? Bukankah mereka tahu bahwa agama Islam sudah mengajarkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Mengapa mereka malah mengkultuskan dan menuhankan Ali? Silakan Ustaz. Baik, mengapanya? Tentu sebabnya adalah ketika mereka sudah melampaui batas dalam mencintai Ali bin Thalib, ya, termakan dengan provokasi pemahaman yang disebarkan oleh kelompok Abdullah bin Sabah tadi. Itu jelas, ya. Semiti juga apa penyebab sebagian menyimpangnya orang-orang Nasara menyatakan Isa sebagai Tuhan. Bahkan kan sebagian orang dah hari-hari ini juga mengatakan sebagian gurunya memiliki sifat-sifat ketuhanan, mengetahui hal yang gaib, ya. Nah, ini sebabnya mengapanya adalah karena memang mereka termakan dengan syubhat, dengan apa namanya, argumentasi-argumentasi yang menyimpang itu. Ya, sebetulnya kalau kita pikir perbuatan itu tidak masuk akal, tapi dalam kenyataan kita, jangankan dahulu, sekarang juga banyak orang yang betapa hal-hal keyakinan tidak masuk akal itu diyakini oleh banyak orang, gitu. Ya, baik berbagai munculan aliran-aliran di negara kita ini, seperti sebelumnya ada ketangkap di beberapa daerah, ya kan, aliran-aliran yang muncul, ada namanya aliran istana surga, ada macam-macam, yang rumahnya dianggap surga, atau yang sebut sebelumnya ada juga digerebek di salah satu daerah di Jakarta yang mana ritual mereka dengan ritual melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral di dalam ritual ibadah mereka, ya, dan seterusnya. Banyak hal-hal ini mengapanya adalah ketika mereka, ya, imma mereka adalah memang orang-orang yang ingin, ada dua penyebabnya, karena kebodohan tentang akidah, ya, atau memang mereka adalah kelompok yang ingin membuat penyimpang dalam Islam agar orang terpengaruh dengan penyimpangan dia. Karena banyak sekali, ya, aliran timbul dalam Islam itu penyebabnya adalah orang yang ingin merusak ajaran Islam dari dalam. Nah, dari sinilah kita yang melihat hal-hal yang seperti ini, perlunya kita belajar Islam, akidah yang benar, dan tidak terprovokasi, tidak tertipu, ya, termakan dengan opini-opini yang dibawa oleh orang-orang yang menjauhkan kita dari ajaran Islam yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari seorang anak muda yang bertanya di Medan. Pak Ustaz, apakah Syiah itu sesat, Pak Ustaz? Dikarenakan saat ini dakwah mereka hanya mengajak kita untuk tabligh akbar, solawatan dan sebagainya, belum ada dan tampak hal-hal yang berbeda jauh dari pelajaran agama yang diajarkan waktu kecil, Pak, di langgar-langgar dan sebagainya. Kesesatan yang seperti apakah jika nanti saya mengikuti Syiah ini, Ustaz? Silakan. Baik, memang mereka di dalam menyebarkan paham mereka ada dua strategi yang mereka pakai. Pertama adalah memunculkan seakan-akan mereka adalah orang yang membela mati-matian Ahlul Bait. Yang kedua punya strategi adalah yang disebut dengan taqiyah. Mereka berpura-pura seperti Ahlus Sunnah, ibadah mereka, keyakinan mereka. Namun itu secara pelan-pelan nantinya, secara perlahan-lahan baru disampaikan keyakinan itu. Karena secara umum masyarakat Indonesia tidak akan menerima orang yang mengkafirkan Abu Bakar, tidak akan bisa menerima hal itu, tidak akan menerima mengatakan Al-Quran sudah tidak asli, karena ada orang meyakini hal itu. Ya, tidak akan bisa, itu yang pertama dimasukkan, tidak mungkin. Tapi ada nggak orang di Indonesia meyakini itu? Ada, ketika sudah termasuk dengan doktrin-doktrinnya, tapi itu berpelan-pelan, ya, berangsur-angsur dimasukkan oleh dia, ya, disampaikan kepada antum riwayat-riwayat dari imam mereka. Pertama yang diangkat adalah imam ini adalah orang yang sangat maksum, karena salah syarat oleh mereka, imam mereka, keyakinan mereka adalah maksum, imam tidak punya kesalahan, ya. Nah, untuk menutup kesalahan ini mereka buat lagi namanya keyakin al-bada. Ketika kesalahan imamnya terbongkar, sebut badalillahi. Oh, Allah merubah rencananya. Allah merubah apa yang sebelumnya sudah diprediksi oleh imam. Nah, ini kilah-kilah mereka, ya, dalam membela kemaksupan imannya. Oleh sebab itu pentingnya kita belajar apa sih bentuk kesimpulan Syiah, baru kita tahu dari mana dia masuk dalam menyebarkan doktrinnya. Syiah pertama masuk dalam menyebarkan doktrinnya adalah dengan cara menampakkan ukhuwah Islamiyah. Dan ini saya katakan bukan sekedar apa namanya dibaca dalam buku, tapi saya menyaksikan di musim haji, setiap musim haji selama saya masih kuliah dahulu di Saudi Arabia, setiap musim haji mereka mencelahkan dengan bahasa Inggris, dengan orang Indonesia atau lain Indonesia, mereka menyebarkan pahamnya. Menyatakan bahwa Ali tersolimi, ya. Pertama yang dihukumkan adalah saudara-saudara kita, teman, kita saudara, dan itu dia diangkat dulu itu. Namun terakhirnya nanti Anda akan dikasih buku, Anda akan diajak sedikit-sedikit ke dalam paham Syiah. Ya, di antara paham Syiah itu banyak sekali penyimpangannya. Di antara tadi al-bada, al-bada itu meyakini Allah tidak tahu perkara akibat dari sebuah perkara, lalu dia merubah lagi rencananya. Nah, ini keyakinan al-bada. Itu mensifatkan Allah berarti bodoh. Allah itu tidak tahu. Nah, ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan keyakinan orang Islam. Allah itu maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah tahu semua. Tidak ada satu pun terbunyi sama Allah sana. Kemudian, Raja itu adalah meyakini, ketika Imam Mahdi telah muncul, mereka berkeyakinan, para Ahlul Bayt akan hidup untuk menghukum para orang-orang yang menentang Ahlul Bayt, musuh-musuh Ahlul Bayt. Maka mereka meyakini Abu Bakar pun akan dibangkit nanti, akan dihidupkan kembali dan disiksa di dunia ini. Termasuk Umar, termasuk Aisyah, semuanya akan dikisos dan beri hukuman. Itu keyakinan mereka. Ya, itu Raja namanya. Taqiyah, taqiyah itu ya adalah berpura-pura. Ya, di hadapan orang Ahlussunnah seperti dia Ahlussunnah. Ini poin yang dia gunakan untuk masuki barisan Ahlussunnah, ya, untuk mengajak mereka ke dalam akidah Syiah. Dan masih banyak keyakinan tentang Al-Qur'an. Mereka meyakini Al-Qur'an itu sudah tidak asli lagi, sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Ya, bahkan ada kitab mereka yang membahas masalah ini. Ya, disebut dengan kitabnya Fasul Khitab fi Tahrik Kitab Rabiul Arba'. Itu dikarang oleh orang Syiah sendiri. Kemudian banyak lagi penyimpang-penyimpang mereka, ya, di antara mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengkafirkan orang yang membela para sahabat Nabi, yang mencintai mereka, ya, mencintai Abu Bakar, bagi mereka itu adalah kafir. Dan masih banyak lagi pemahaman yang mereka memiliki pemahaman seperti salat harus pakai batu Karbala dan segala macamnya. Nah, tapi kita harus pada jangan sekali-kali tergiur dengan ajakan-ajakan mereka yang pada akhirnya nanti kita akan terperangkap dalam jaring mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya, pemuda tadi dari Medan. Berikutnya saya dari Abu Khadil di Padang, Ustaz. Abu Khadli di Padang yang bertanya, seperti yang Ustaz telah sampaikan tadi mengenai bahayanya pemahaman Syiah. Nah, kita di masyarakat apakah bisa mengetahui orang yang berpaham Syiah secara lahiriah saja, Ustaz? Secara kasat mata apakah kita bisa menilai dia Syiah atau tidak? Yang kedua, apa ciri khas dakwah yang Syiah ajarkan, Ustaz? Syukron. Silakan. Baik, saya punya tulisan, ada dua tulisan tentang ini. Pertama adalah bagaimana pandang Ahlussunnah terhadap kedudukan kemuliaan Ahlul Bait, itu bisa di-download insyaallah di zikra.com. Kemudian juga kemuliaan yang kedua adalah sepak terjang Syiah dari masa ke masa. Ini bagi yang mau mendapatkan penjelasan lebih luas. Adapun untuk mengenal mereka, pertama mereka adalah akan mengangkat kemuliaan Ahlul Bait dulu kepada kita. Kalau secara zahir mereka biasanya tidak mau terang-terangan saya ini Syiah, tidak akan mungkin dia ngaku. Ya. Bahkan dia akan merubah istilah dengan mazhab Ahlul Bait. Ya, sekarang mereka memakai istilah namanya tidak mengatakan mereka Syiah, tapi mereka katakan mereka adalah mazhab Ahlul Bait, menamakan mereka mazhab Ahlul Bait. Pola dakwah mereka pertama adalah menunjukkan betapa terjadi kezaliman pada Ahlul Bait. Kemuliaan Ahlul Bait dulu diangkat, kemudian diangkat kemuliaan-kemuliaan imam mereka, kemudian diceritakan tentang tersiksa dan terzalimi Ahlul Bait oleh para sahabat. Dari sini naik lagi akan terjadi pengkafiran para sahabat. Nah, begitu. Dari pengkafiran para sahabat akan dari sini naik lagi mengatakan Al-Quran sudah dirubah-rubah demi untuk membenarkan kebenaran yang mereka lakukan. Kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan. Ini rentetan, ya. Jadi polanya nanti, ya, dia akan mengangkat hal-hal yang berkenaan keyakinan mereka, ya, atau mengatakan pokoknya mengangkat, memuji-muji kebaikan Iran. Kadang-kadang ada juga seperti itu, ya. Kemudian baru masuk kepada topik-topik yang lebih dalam gitu. Maka kita akan lihat, ya, secara zahir bagaimana mereka itu tidak akan terlihat secara zahir, tapi dengan ngomong. Tapi untuk menguji mereka gampang saja. Ketika kita punya indikasi orang ini Syiah atau bukan, langsung saja katakan bagaimana Abu Bakar itu mukmin atau bukan. Coba kamu katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini dia akan langsung terkatup mulutnya, karena bagi dia itu suatu hal yang sangat berat, ya. Datang mungkin dia, karena terbiasa mereka itu melaknat Abu Bakar dan Umar. Maka untuk langsung menceknya adalah sebagai memastikan adalah kita katakan bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar. Kalau dia katakan Abu Bakar itu telah begini-begini ini dari macam berkilah-kilah, nah itu sudah bisa diindikasikan sebagai orang yang sudah ingin memahami apa menyebarkan paham Syiah. Tapi kalau katakan sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu kemudian dikatakan demikian, ya ini satu poin bagi kita. Ya, berarti dia bukan Syiah. Mungkin dia terindikasi terpengaruh dengan paham-paham Syiah atau bagaimana. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Maka salah satu perkara yang sangat berat bagi mereka itu adalah kita tuntut mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma atau Aisyah radhiyallahu anha. Itu sangat berat bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi teman-teman kita yang telah masuk bertanya via telepon maupun pesan singkat. Dan waktu juga yang membatasi perjumpaan ini Ustaz, mohon maaf. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ringkasan dari kajian ini atau ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa dan pendengar muliakan Allah SWT, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujungan perjumpaan kita di kali ini, bahwa kesimpulan kita adalah bahwa Ali bin Abi Thalib tidak merekomendasi sedikit pun keyakinan-keyakinan Syiah Rafidhah, dan beliau telah menyikapi baik keyakinan mereka dengan ungkapan beliau ataupun dengan hukum yang beliau berikan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan Syiah Rafidhah pada hari ini. Dengan nyata beliau buktikan hukuman yang beliau berikan dan kata-kata beliau baru tegaskan, barang siapa mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dan hukum sebagai seorang yang pendusta. Bagaimana dengan orang yang mengkafirkan keduanya? Mengatakan lebih afdal saja Ali bin Abi Thalib tidak redha. Bagaimana orang yang mencaci maki mereka dan juga diberikan hukum oleh Ali bin Abi Thalib? Ya, apalagi sampai mengkafirkan dan seterusnya. Oleh sebab itu, pengakuan orang Syiah Rafidhah sebagai orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, mereka itu adalah bernaung dengan di bawah nama Ahlul Bait untuk menutupi berbagai bentuk penyimpangan dan kesesatan yang mereka sebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas semua waktu yang telah antum luangkan untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para rekan-rekan di studio Cilensi dan juga studio Mini Jember. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua dan memberikan keberkahan kepada umur dan waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.